Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Man yaqra' al-matan? Tafadhal. Siapa yang mau baca matan? Sampai ucapan Syekh al-ula anna allaha khalaqona wa razaqona sampai dalil. Fadal. Ayo. Fadal. Nah, fadal. Keluarkan. Iqlam rahimahullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salati hadihi masail al-ula salati hadihi masail wal-amalu bihinna al-ula al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula bal arsala ilayna rasula Faman atau aku dapat al jannah tak? Faman asoh dapat al nar? Wadzalilu qaulu taala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. fa'asa fir'aunu rasula fa'akadnahu ahdan wabilan. Ahsantum barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh rahimahullah menyatakan pada poin yang kedua atau permasalahan yang kedua, az-zaniyatu annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Permasalahan yang kedua yang wajib untuk dipelajari oleh seorang muslim dan juga muslimah serta beramal dengannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala la yardha, tidak ridha, tidak rela untuk disekutukan dengan sesuatu yang lainnya dalam beribadah kepadanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak kepada para malaikat atau kepada malaikat sekalipun, dan juga tidak kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesyirikan, ciloknya bunyi. Santai. Baik itu kesyirikan dia berikan kepada makhluk-makhluk yang mulia sekalipun, malaikat yang Allah dekatkan kepadanya, ya, kedudukannya ataupun tinggal mereka, yakni makhluk samawan, mereka yang tinggal di langit, ataupun seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia yaitu rasul, ya. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Maka Allah tidak ridha yang demikian. Ini poin yang kedua ini harus diyakini, ya, dan ditaati oleh seorang muslim ataupun muslimah. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian tad'u berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada yang lainnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan, ya, penegasan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Para ulama menafsirkan yang dimaksud masjid-masjid di antaranya adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Beliau menyatakan wa annal masajida lillahi al masajid mawadhi'us shalah sawa'un kanat mabniyatan aw ardhan la bina'a fiha. Masjid-masjid itu artinya tempat-tempat salat, baik masjid dalam artian sebuah bangunan atau tempat sholat yang tidak ada bangunan di atasnya. Paham ya? Maksudnya apa? Masjid yang tidak ada bangunan di atasnya. Kata Rasulullah, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku ya masjid di bumi, di muka bumi ini adalah sebagai masjid. Jadi seorang sholat boleh di tanah lapang. Ya. Barakallahu fikum. Boleh dia. Ketika kapanpun dia ada sholat di situ. Ya. Di atas tanah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dijadikan bumi-bumi ini sebagai masjid yang suci. Itu maksudnya. Jadi masjid dalam artian ada bangunannya ataupun tidak ada. Wasummiyat al-masajid li'annaha mawadi'us sujud. Wasujud asrafu arkanis shalah wa a'dhamuha. Dan yang dimaksud ya, masjid-masjid ini dikarenakan dia adalah tempat-tempat sujud. Ya. Masjidun itu tempatnya sujud. Dan sujud adalah salah satu rukun yang paling mulia ya, dalam rukun-rukun sholat. Barakallahu fikum. Makna yang pertama adalah masjid ya, bermakna tempat. Sehingga gak boleh seorang melakukan kesyirikan dalam masjid. Ya. Berdoa kepada selain Allah di masjid. Dalilnya apa? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah seorang itu berdoa, beribadah kepada selain Allah bersama dengan itu dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Makna yang kedua, masjid yang dimaksud di sini adalah a'dha'us sujud. Anggota-anggota sujud, anggota tubuh yang dibuat untuk sujud. Ada berapa? 7. Ya. Di antaranya apa? Ini, dahi dan hidung. Kemudian telapak tangan, kedua lutut, dan juga ujung jari kaki. Ini 7 anggota sujud. Sehingga ini adalah bantahan bagi mereka yang tidak mau atau enggan untuk meninggalkan kesyirikan lantaran apa? Dia melakukan kesyirikannya itu di luar masjid. Yang tidak boleh itu ketika di dalam masjid kesyirikan itu. Adapun di luar ya enggak masalah. Di sini disebutkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Ya. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Jangan engkau berdoa, beribadah pada selain Allah bersama dengan Allah Jalla wa Ala. Disebutkan di situ masjid-masjid. Nah. Maka bantahannya ada 2 ini tadi. Ada 2 makna tadi masjid itu. Termasuk di luar juga tidak boleh. Kenapa? Karena selama dia masih menggunakan 7 anggota sujud itu untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilarang di dalam agama ini dan termasuk bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh ya? Paham ya ini ya? Sehingga tidak ada alasan bagi mereka yang melakukan kesyirikan bahwasannya kesyirikan tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Abadan, selamanya kesyirikan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini inti dari dakwah para nabi dan rasul, menyelamatkan umat ini dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan menjadikan umat ini sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyatakan al-masajid hiya buyutullah wa hiya al-mawatinul ma'dah lis-shalah. masjid-masjid masjid itu adalah rumah-rumah Allah dan dia adalah tempat untuk salat. Wa hiya ahabbul baqa ilallahi, dan dia adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, yang di situ ditegakkan ya kalimatullah, syiar-syiar Islam di dalam masjid tersebut. 6. La yahduth fiha syai'un li ghairillah, tidak boleh ada di sana perkara-perkara ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Fala tubna fiha al-qubur wal adrih, tidak boleh di sana ada apa? Dibangun kuburan-kuburan di dalamnya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang telah melakukan hal demikian. Apa itu? Membangun atau meletakkan kuburan di dalam masjid. Ternyata mereka itu beralasan dan beranggapan bahwa wasiat dari si mayit ini ya, agar dia dikuburkan di masjid wakafnya misalnya. Agar apa? Agar orang senantiasa berdoa kepada, agar dia tenang. Ya. Barakallahu fiik. Itu alasan dia yang tidak berdasarkan hujjah. Nah, yang kedua alasannya adalah Nabi alaihi salatu wasalam ya, ada di Masjid Nabawi. Nah, maka dua alasan ini tidak bisa menjadi, dijadikan sebagai pembolehan dan pembenaran sikap tersebut. Nabi alaihi salatu wasalam dahulu tidak dikuburkan di masjid. Tapi ketika masjid itu semakin lama tidak menampung dan terjadi perluasan, ya, para ulama sudah menasehati khalifah ketika itu yang memperluas masjid tadi agar diperluas, tidak memasukkan kubur Nabi ke dalam masjid. Tapi khalifah yang memegang tampuk pemimpinan waktu itu ya memperluas sehingga masuk ke dalam masjid itu kuburan Rasul. Ya. Bukan adanya unsur kesengajaan agar Rasulullah ditempatkan di masjid. Tidak. Sampai detik ini terus dijaga agar umat ini tidak apa? Mendekat ke masjid tersebut atau mendekat ke kuburan tersebut meminta-minta ya, beristighatsah di sana ya, ada penjaganya ya, diusir dia di situ. Kenapa? Khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan alasan ya. Yang berikutnya, tidak mungkin ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kontradiksi dengan apa yang terjadi. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dzalik. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang telah melakukan hal tersebut. Wa akhbara anna hadha huwa fi'lul yahud wan nasara wa nahana 'an dzalika fi akhir hayatihi. Bahwasannya perbuatan itu adalah termasuk perbuatan apa? Yahudi dan Nasrani yang kita telah dilarang dari perbuatan tersebut. Rasulullah melarangnya di akhir hayatnya. Wa huwa fi sakaratil maut, ketika itu Rasulullah sedang berada di ambang kematiannya. Rasulullah ketika itu sedang berada di ambang kematiannya masih memperingatkan umat ini agar berhati-hati dari perkara kesyirikan. Ini bentuk tahdzir, sehingga manhaj tahdzir itu sampai mati. Barakallahu fikum. Seorang tidak boleh meninggalkan manhaj ini. Terus memperingatkan umat ini dari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan umat ini ke dalam jurang kebinasaan, yaitu neraka jahannam. Rasulullah ya, dengan menahan rasa sakit sakaratul maut, dia menyatakan ala inna man kana qablakum kanu yattakhidhunal qubur masajid Ketahuilah bahwasannya orang-orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, dahulu mereka telah menjadikan kubur-kubur itu menjadi masjid-masjid. Di mana ada kubur orang-orang yang soleh, di situ dibangun masjid. Sehingga umat berduyun-duyun mendatangi ya masjid tersebut. Kenapa? Ada kuburannya orang soleh. Hada yaqulu wa huwa fi siyaqil maut. Beliau mengucapkan hal ini ketika itu beliau sedang berada di ambang kematiannya, merasakan sakitnya mati. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka ketahuilah wahai kalian, jangan sekali-kali kalian menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku benar-benar melarang kalian dari hal itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundab bin Abdullah Al-Bajali. Ikhwani bidin azanallahu wa iyyakum. Dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'anallah al-yah atau la'natullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yahudi dan Nasrani telah dilaknat oleh Allah, yakni apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Namanya dijauhkan dari rahmat Allah, tidak diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dan juga tidak Allah lindungi dosa-dosa mereka di masa yang akan datang. Allah jauhkan rahmat. Dilaknat oleh Allah Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena menjadikan kubur-kubur para nabi mereka menjadi masjid. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Pelajaran-pelajaran seperti ini atau hadis-hadis yang semisal ini seharusnya menjadi ya muqarrar, pengetahuan yang paten yang harus diketahui oleh setiap muslim. Kenapa? Karena perkara ini urusannya bukan selesai di dunia. Ketika seorang terjatuh ke dalam perbuatan ini, dia terjatuh ke dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan yang bisa menjadikan kekal seorang hamba di neraka jahanam, tidak keluar lagi selama-lamanya. Sehingga ahlus sunnah harus gencar mendakwahkan, melindungi umat ini dari berbagai macam kesyirikan. Makanya musuh-musuh Islam yang benci dengan dakwah tauhid, dakwah para nabi dan rasul ini, memberikan julukan-julukan yang tidak sebenarnya atau tidak seharusnya. Memberikan julukan-julukan orang-orang yang jelek disematkan kepada mereka-mereka yang mendakwahkan dakwah tauhid, mendakwahkan sunnah dengan istilah wahabika ya, dan yang lainnya, atau teroris dan yang lainnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Lah sayangnya juga karena minimnya dan kurangnya pengetahuan agama kaum muslimin dan putra-putri kaum muslimin, di sekolah-sekolah pelajaran agama seminggu hanya 1 jam. Ya enggak? Kalau dulu waktu sekolah saya 1 jam pelajaran itu. Itu pun kadang-kadang gak masuk gurunya. Ya. Bagaimana umat ini akan bisa terselamatkan? Bagaimana sekolah itu bisa mencetak anak yang soleh? Mencetak generasi yang baik? Nah, barakallahu fikum. Bagaimana mereka bisa mengenal Al-Quran ketika mereka jauh dari ilmu agama? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga perkara-perkara yang mungkar dijadikan sebuah perkara yang menurut mereka anggapannya baik. Dalam rangka menyambut ujian nasional, maka sekolah ini dan itu ya mengadakan kunjungan atau ziarah religi ke makam-makam perintis-perintis negeri. Di situ meminta restu anak-anak diajari berbuat kesyirikan. Wah, diupload ya di medsos-medsos. Masya Allah, ini generasi yang menjunjung tinggi nilai budaya, gak lupa dengan perintis ya. La haula wala quwwata illa billah. ajang kesyirikan dijadikan sebagai ajang kemuliaan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalal Fauzan menyatakan, fal masajid yajibu an tutahhira min athari syirki wal wataniyah wa alla tuqama ala al-kubur. Naam. Maka masjid-masjid harus dibersihkan dari bekas-bekas kesyirikan, berhala-berhala, dan tidak boleh dibangun di atas kuburan. Wallahu a'lam bisawab. Ini maksud dari wa annallaha au annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Faedah yang berikutnya terkait dengan hal ini yang juga disebutkan oleh para ulama, wajibnya seorang berupaya untuk menghindarkan dirinya dari perkara-perkara ciri khas orang-orang kafir dan musyrikin. Ya. Di sini Rasulullah menyebutkan laknatullah al-yahud wan-nasar. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini juga termasuk prinsip agama kita adalah tidak berupaya untuk bertasyabuk dengan al-yahud wan-nasar. Bertasyabuk, menyerupai mereka pada perkara-perkara yang menjadikan ciri khas mereka. Ya. Apa di antara ciri khas mereka? Ya, salah satunya disebutkan ini. Menjadikan apa? Kubur itu menjadi masjid. Dan ini adalah realisasi dari doa kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang telah Engkau apa? Engkau murkai, yaitu al-Yahud, dan Engkau sesatkan, yaitu an-Nasara. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menyatakan bahwasanya di sini wajib seorang untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan menyerupai dua golongan ini tadi yang menjadi ciri khas mereka. Ya. Maka dari itu para orang tua harus jeli. Ya. Anaknya gemar, kegemarannya apa? Ya. Gemar main bola anak saya, silakan main bola. Tapi kalau gemar main bolanya itu diselingi dengan apa? Kesukaan-kesukaan terhadap pemain-pemainnya sampai dia ingin mencontoh, ya, pemain tersebut dari sisi gaya rambut misalnya. Wah, dilihat pemain kesukaannya ini, gaya rambutnya ternyata di sini aja ini, ditiru akhirnya. Atau gaya rambutnya ini ininya tipis, kemudian disisakan di sini, disemir lagi, di sini dikasih ekor kayak tikus itu, ditiru. Orang tua gak boleh kemudian apa? Diam. Namanya anak-anak. Nah, kenapa kalau anak-anak? Biasanya alasannya seperti itu. Anak kamu gak seperti itu? Namanya anak-anak. Iya, kenapa? Kalau anak-anak itu kenapa? Apakah bebas dia berbuat seperti itu? Lah, harus dibimbing dan dibina anak-anak itu. Ya. Anak-anak gak tahu, dikiranya apa yang dia lihat itu baik. Maka orang tua harus belajar. Oh, ternyata ini bahaya ini. Dia sudah mulai senang dengan orang-orang kafir. Ya. Gak mau, dia pingin baju. Ya. Gak mau kalau bajunya itu gak ada di sini tulisannya Messi. Ya. Siapa Messi itu? Ya. Orang tua, siapa Messi itu? Pokoknya Messi. Nah, ini pemain orang kafir. Sehingga kemana-mana, wah, sholat Jumat dipakai itu baju. Tulisannya Messi atau yang lainnya, ya. Nah, Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, ini juga termasuk. Ya. Hati-hati dalam perkara ini. Kenapa? Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah menyatakan di anna tashabbuha bihim fil zahir turitsu mahabbatuhum fil batin. Dikarenakan upaya mencontoh mereka secara zahir, senang dengan apa yang mereka perbuat secara zahir, tampak bajunya kah, cara mereka pesta kah, atau cara mereka berlibur kah, ya, itu bisa menumbuhkan kecintaan mereka secara batin. Akhirnya gemar. Gimana kalau sang idola ini tadi, pencetak gol terbanyak ini, ketika berlibur, dia berliburnya di sini, ya, dengan pakai pakaian seperti ini, diikuti, ini dohirnya, ditiru. Dan ini bisa menanamkan kecintaan kita secara batinnya. Apa kecintaan secara batin? Berupaya untuk mengikuti mereka, ibadah mereka gitu. Ternyata ibadahnya kalau doa begini, ditiru, masuk sudah, ya. Ini yang sangat berbahaya. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang berupaya untuk meniru-niru satu kaum, menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongannya. Ya. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya ketika yaumil qiyamah. Maka jadikan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut. Ats-tsalitsatu. Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Barang siapa atau bahwasannya siapa saja yang menaati Rasulullah dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya untuk berkasih sayang, berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini prinsip ketiga yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Sesungguhnya siapa saja yang menaati Rasulullah dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya untuk berkasih sayang, berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia termasuk karib kerabat. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidaklah engkau akan mendapati wahai Muhammad suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Mereka saling berkasih sayang, saling mencinta dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, au ashiratahum, ataukah dia adalah, atau mereka adalah saudara-saudara mereka, atau ashiratahum, keluarga-keluarga mereka atau istri-istri mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah Allah yang telah Allah tetapkan di hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah kuatkan dengan ruh darinya. Wa idkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Ulaika hizbullah, mereka itulah adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Dalam poin yang ketiga ini disebutkan oleh para ulama prinsip al-wala wal bara. Prinsip siapa yang harus kita berloyalitas kepada mereka dan siapa saja yang kita harus berlepas diri dari mereka. Ya. Al-wala wal bara, prinsip ya, cinta dan benci dalam Islam adalah perkara yang agung yang datang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskannya. Ya. Perkara prinsip yang harus dipraktekkan oleh seorang Muslim mukmin. Kenapa? Dengan itu yang pertama terjaga agamanya, yang kedua agama itu tetap murni, bersih, tidak tercampur. Barakallahu fikum. Di sini juga terdapat barakallahu fikum batilnya prinsip wahdatul adyan. Ya. Penyatuan agama-agama. Yang menganggap bahwasannya semua agama itu baik. Ya. Semua agama itu baik. Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Dan ini adalah prinsip, bukan prinsip Islam. Prinsip ini dikenal apa? Prinsip apa ini? Liberal ya? Liberalisme ya? Atau pluralisme? Barakallahu fikum. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulahu. Kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling bercinta kasih, saling berkasih sayang dengan orang-orang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya alaihi salatu wasalam. Enggak mungkin. Ya. Tidak mungkin akan disatukan orang yang cinta kepada Allah dengan orang yang sangat membenci Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bisa disatukan. Oh, sudah jangan. Kita jangan berpecah belah. Kita harus bersatu, padu. Tidak dibenarkan. Tetap kita harus memisahkan diri. Ya, membedakan diri. Barakallahu fikum, antara seorang muslim dan seorang kafir. Ada beberapa barakallahu fikum sikap-sikap atau beberapa perkara-perkara yang kita boleh bermuamalah dengan mereka, tentunya itu diatur di dalam Islam. Tapi pernyataan bahwasanya kita sikap loyalitas kita atas segala perkara ini yang tidak dibenarkan. Ya. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Tentang bagaimana menyikapi seorang kafir yang tinggal di negeri muslim. Ya. Dan telah kita jelaskan bahwasannya orang-orang kafir itu terbagi menjadi berapa? Empat apa lima? Empat. Ya. Jenis orang kafir itu yang pertama kafir zimmi, kafir mu'ahid, kafir musta'min, dan kafir harbi. Ini harus kita ingat. Kafir zimmi adalah seorang yang kafir yang tinggal di negara muslim, tinggal di negara muslim, taat dengan aturan-aturan pemerintah muslim, ya. Barakallahu fikum, tidak berbuat onar di situ, dia hanya tujuannya tinggal saja. Yang kedua adalah kafir mu'ahid, yaitu seorang kafir yang terikat dengan adanya sebuah perjanjian. Contohnya, negara kafir mengutus utusannya ke negara muslim untuk mengadakan perjanjian atau kerjasama dalam urusan ekonomi. Datang utusannya dua orang dari Australia misalnya, tinggal di sini seminggu. Ya. Ini barakallahu fikum, kafir yang tidak boleh apa? Perang. Kalau ada seorang yang membunuh kafir-kafir ini tadi, yang tinggal di negara muslim, ya, rantai di sepanjang jalan ini kan kafir-kafir semuanya, ya, bunuhnya. Ya. Misalnya ada yang ngetahan nggak gitu, kenapa? Kafir. Ya. Barakallahu fikum. Maka kita jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, siapa kafir dhimmi tadi? Yang tinggal di negara muslim, yang taat dengan aturan muslim, ataupun membunuh kafir mu'ahid, utusan yang datang ke negara muslim, ya, maka dia tidak akan mencium wangi surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Karena aroma harum surga Allah itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Nah, artinya di sini terlarang, haram hukumnya. Ini menunjukkan Islam itu tidak brutal. Ya. Turun dari lim, ya, pakai cadar, bawa bom masuk gereja, nggak boleh. Barakallahu fikum. Dan Islam jangan terkecoh dengan, oh, cadar itu berarti teroris. Jangan, jangan terkecoh dengan apa? Permasalahan yang dipermasalahkan ada bajunya, jangan. Itu nggak adil namanya. Giliran pencopet pakai celana jin, ya. Oh ya, dia yang celana jin ini copet semua. Kan gitu akhirnya. Kalau yang dipermasalahkan itu adalah bajunya. Jadi gak boleh seorang itu menyimpulkan bahwasannya yang bercadar teroris, yang berjenggot teroris, yang berjubah teroris. Antum teroris semua ini. Walhamdulillah, ya, setahun gak di Palembang gak pernah ditangkap polisi gara-gara pakai jubah. Pak, berhenti pak, keluarkan tasnya, ada bomnya gak? Gak ada. Walhamdulillah, ya. Jadi itu gak perlu fobi, ya, gak perlu takut duluan. Gak jubah gitu, dikira teroris aku, ya. Ya. Polisi banyak pakai jubah, itu Pak Bambang. Ya, ya. Mana Pak Bambang? Iya, pakai jubah. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Itu adalah propaganda orang-orang kafir dalam menyudutkan kaum muslimin. Poin yang ketiga, kafir yang ketiga apa? Kafir musta'min, yaitu seorang kafir yang datang ke negara muslim ingin jaminan keamanan. Yang keempat adalah kafir harbi, adalah kafir yang datang ke negeri muslim sengaja untuk memerangi kaum muslimin. Maka yang harbi inilah yang harus diperangi. Pembahasan masalah ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah taala, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.